Taun dan ada ubat lima dari sesuatu fis sudur yang ada di dalam hati. Lima untuk penyakit fis sudur yang ada di dalam hati. Walaya rilu dan tidak akan pernah mau berpikir. Walaya rilu dan tidak akan pernah berpikir hu kepada dan tidak akan pernah bisa berpikir hu kepada Alkitab. Siapa illa rasihun kecuali orang-orang yang menancap di dalam hatinya, menancap keimanan atau menancap keilmuan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka bertanyalah kalian ahla zikri kepada ahli zikir. In kuntum, apabila bukti kalian la ta'lamun, tidak mengetahuinya. Titik. Ini pembukaan. Allah, segala puji bagi Allah zat yang telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai penjelasan dari segala sesuatu. Juga di dalamnya ada petunjuk, ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Juga di dalamnya ada pandangan, ada cahaya, ada obat bagi sesuatu yang ada di dalam hati, di mana tidak akan pernah bisa memikirkan, tidak akan pernah mau juga memikirkan terhadapnya kecuali ar-rasikhun. Oleh karenanya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikri, kepada orang-orang yang rasikhun, yang menancap keilmuan dan keimanannya, apabila memang kita tidak mengetahuinya. Waqala dan berfirman Allah, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa man, dan barang siapa orang yushaqiq yang menyimpang man atau berselisih man ar-rasula kepada para rasul min ba'di ma tabayyana, setelah jelas lahu baginya, bagi iman, apa al-huda petunjuk, wayat tabi' dan mengikuti iman, ghayra sabilil mu'minin, kepada jalan, kepada selain jalannya mukmin, kepada selain jalannya kaum mukminin. Nuwalli, maka kami akan membelokkan hu kepada man ma terhadap sesuatu tawalla yang menyimpang ma atau yang belok ma. Wa nuslihi, dan kami akan memasukkan kepada man jahannama, kepada neraka jahannam, Wasaat masiro dan neraka jahanam adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Kata Allah di dalam Al-Quran, barang siapa orang yang berselisih, barang siapa orang yang menyimpang kepada para rasul, khususnya kepada rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah jelas baginya petunjuk, lalu dia mengikuti jalan yang bukan jalannya kaum mukminin, maka dia akan dibelokkan oleh Allah kepada sesuatu yang sudah belok, kepada sesuatu yang sudah menyimpang, dan Allah akan memasukkan kepada orang tersebut ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Wassalatu dan adapun rahmat. Wassalamu dan keselamatan. Ala sayyidina, moga tetap kepada pimpinan kita Muhammadin. Tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'usi yang diutus. Bilhilmi dengan sifat hilim. Sifat hilim itu bager ya. Warahmati dan rahmat, kasih sayang. Alwasiati yang luas. Warahmatil wasiati dan rahmat yang luas. Alqaili yang bersabda, mahma utitum min kitabillah hal amalu bihi wajibun. Polanya Al-Qa'il, mahma utitum, mahma utitum, tatkala diberi kalian semua min kitabillahi dari kitab Allah, fal amalu maka adapun mengamalkan bihi kepada kitabullah, wajibun itu wajib. La uzra, tidak ada uzur. Li ahadin, bagi seseorang. Fi tarkihi, dalam meninggalkan kitabullah. Fa illam yakun, maka apabila tidak ada. Fi kitabillahi, di dalam Al-Quran. Fasunnatun, maka itu sunnah. Fasunnatun, maka itu sunnah. Li, dariku. Madiyatun, yang sudah lewat. Fasunnatun li madiyah, maka itu adalah sunnah yang telah lewat. Maksudnya sunnah yang sudah dikerjakan gitu oleh Rasul. Contoh yang sudah dikerjakan oleh Rasul. Fa'ilam yakun, maka apabila tidak ada. Fi sunnatin li, dalam sunnahku, dalam hadisku. Fama, maka dari sesuatu, kola yang berkata. siapa ashabi, sahabat-sahabatku. Li'anna ashabi, karena sesungguhnya sahabat-sahabatku. Kan nujum, itu seperti bintang fisama'i di langit. Fa'ayyuma akhattum, maka kepada siapa saja kalian memegang, maka kepada siapa saja kalian memegang bihi kepada ashabi, faqadi sadaitu, maka nyata kalian mendapatkan hidayah. Wakhtilaku ashabi, dan adapun perbedaan-perbedaan sahabatku. Lakum, bagi kalian rahmatun, itu suatu rahmat. Titik-titik. Selanjutnya, setelah membaca alhamdulillah, musannif juga tidak lupa membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan sifat silim dan rahmatul wasiah, di mana beliau pernah bersabda, apabila kalian diberikan Al-Qur'an, apabila telah turun Al-Quran kepada kalian, maka wajib hukumnya kalian memegang Al-Quran tersebut. Wajib hukumnya kalian mengacu kepada Al-Quran tersebut. La uzro li ahadin fitarkihi. Tidak ada uzur bagi seorang pun untuk melepaskan Al-Quran dari kehidupannya. Bukan hanya pada masalah ubudiyah, bukan hanya pada masalah muamalah, bukan hanya pada masalah munakahat, tapi juga masalah jinayat, masalah hukum. Itu memang harus kembali kepada Al-Quranul Karim. Fa'ilam yakun fi kitabillah, maka apabila tidak ada di dalam Al-Quran, permasalahan yang dihadapi tidak ada di dalam Al-Quran, maka kata beliau, fabisunnatilli, maka sunnah-sunnahku, hadis-hadisku, baik itu hadis qauli ataupun hadis fi'li atau hadis takriri, yang akan dan harus kalian jadikan sebagai pedoman, yang harus kalian jadikan sebagai rujukan. Kalau misalkan tidak ada di Al-Qur'an, tidak ada di dalam hadis, tidak ada, maka yang harus kalian ikuti itu adalah ucapan sahabat-sahabatku, karena memang sahabatku itu kan nujum. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Kepada siapa saja kalian mengikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk, karena memang sahabatku itu bagaikan bintang di langit. Nah, ini contoh, ini yang sesuai dengan keterangan ini, tentang masalah sholat yang biasa kita lakukan berjamaah, yaitu sholat tarawih. Ada tidak sholat tarawih di dalam Al-Quran? Penjelasannya, sholat tarawih ada di dalam Al-Quran? Jawabannya tidak ada. Lalu kita cari di dalam hadis, apakah ada materi hadis yang menjelaskan atau menyebutkan kata tarawih di malam bulan suci Ramadan? Jawabannya tidak ada. Silakan cari dalam semua kitab hadis. Apakah itu dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim, Sahih Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lain sebagainya, temukan hadis yang menjelaskan tentang tarawih. Kata-kata yang menyebutkan tarawih itu tidak akan pernah bisa ditemukan. Jangankan hadis yang sahih, yang dhaif sekalipun itu tidak ditemukan, tidak. Apalagi yang sahih. Ada hadis di dalam kitab Bukhari yang menjelaskan bahwa Rasul pada malam bulan Ramadan itu melaksanakan sholat yang diikuti oleh para sahabat. Malam yang ke-1 tidak terlalu banyak, malam yang ke-2 sampai banyak, malam yang ke-3 sampai banyak lagi, sampai masjidnya gak muat. Tapi malam ke-4 Rasul gak keluar lagi karena takut itu dipardukan. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari, tapi dalam hadis tersebut itu tidak dijelaskan bahwa itu adalah tarawih. Lalu dari mana kita kenal bahwa sholat yang kita berjamaahkan ini sholat tarawih namanya? Padahal Rasul dalam hadis itu tidak ada bahasa tarawih. Sok. Lalu kenapa juga kita lakukan itu sholat tarawih? Apa dasarnya kita melakukan sholat tarawih? Di dalam Al-Quran gak ada sholat tarawih dijelaskan. Di dalam Al-Hadis tidak ada kata-kata tarawih. Ternyata selidik punya selidik, tarawih itu adalah sholat yang di ijtihadi secara berjamaah dan disebut dengan tarawih itu oleh khalifah kedua, yaitu khalifah Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah yang mengijtihadi itu adalah Umar bin Khattab. Maka oleh karenanya tidak masalah kita mengikuti perkataan beliau karena memang sudah ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Nah ini kita kalau mau sholat, kalau mau ibadah itu harus tahu dasarnya. Harus tahu dasar. Kalau sholat Id itu ada hadisnya. Kalau sholat Istisqa itu ada hadisnya. Kalau sholat Gerhana itu ada hadisnya. Tapi kalau sholat Tarawih, hadis sahih yang menjelaskan kata-kata Tarawih itu tidak ada. Lalu apa? Sholat apa yang kita lakukan pada saat malam Ramadan ini? Kalau bukan sholat tarawih. Coba sholat tarawih bukan? Sholat tarawih. Betul lah? Kalau kita melaksanakan sholat tarawih, kita harus tahu seperti apa itu sholat tarawih. Ini yang disabdakan oleh Rasul. Bahwa yang harus kita jadikan pedoman itu adalah kitabullah, Al-Quran. Kalau tidak ada di Al-Qurannya, itu di hadis. Kalau tidak ada di hadis, itu di kaul sahabat. Saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke daerah mana ya? Ke daerah Yaman atau daerah Irak. Lalu pada saat Mu'adz bin Jabal ini berangkat menjalankan tugas menyebarkan Islam di daerah sana, Mu'adz bin Jabal ditanya dulu oleh Rasul. Ya Mu'adz, dengan apa kau akan menghukumi orang-orang di sana? Lalu Mu'adz menjawab dengan Al-Quran. Al-Quran yang akan aku jadikan sebagai pedoman. Al-Quran yang aku akan jadikan sebagai hukum. Untuk menghukumi orang-orang nanti di sana. Lalu Rasul bertanya lagi, bagaimana kalau keadaan di sana itu tidak sesuai atau tidak ada di dalam Al-Qur'annya? Fabi sunnati Rasulillah, maka dengan hadis-hadismu ya Rasul. Lalu kata Rasul, kalau misalkan tidak ada juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan di sana, lalu apa yang akan engkau gunakan? Mu'ad bin Jabal menjawab, Fabi ro'yi, dengan pendapatku, dengan ijtihadku. Lalu Rasul menyatakan seperti apa? Shodaqta, betul engkau. Ada di dalam Al-Quran, gunakan Al-Quran sebagai rujukan. Tidak ada di dalam Al-Quran, gunakan hadis. Barangkali ada hadis yang menjelaskan tentang permasalahannya. Kalau tidak ada juga di dalam hadis, Fabiru yaka, silahkan dengan menggunakan pemikiran dan ijtihadmu. Jadi oleh Rasul ijtihad, para sahabat Rasul itu dijamin. Dikarenakan dijamin, maka itu bisa dijadikan sebagai adilatu syar'iyah. Bisa dijadikan sebagai dalil-dalil agama. Asar sahabat itu termasuk adilatu syar'iyah. Nah, oleh karenanya, bisa kita jadikan sebagai landasan. Jangan hanya Al-Quran, Al-Hadis. Gak ada Al-Qurannya, gak ada Al-Hadisnya. Gak ada Al-Qurannya, gak ada Al-Hadisnya. Sehingga tidak dilakukan. Mending kalau benar dia gak ngelakuin. Ini udah ngomong gak ada di dalam Al-Qurannya, gak ada di dalam hadisnya. Bid'ah, bid'ah, tapi dilakuin juga gitu. Kemana ini larinya? Kan begitu. Nah ini kita harus tahu. Jadi intinya mah para sahabat itu mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pendapat beliau itu bisa kita jadikan sebagai landasan hukum, termasuk salat yang kita laksanakan semalam, salat tarawih. Jadi kalau pikir-pikir kita sama masyarakat, terkadang budaya yang diutamakan itu. Betul tidak? Ya, kalau budayanya baik sih tidak masalah. Tapi dasar hukum dan dasar ilmunya harus ada. Jangan terbawa sekaba-kaba tanpa tahu dasar hukum. Bahaya. Wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi. Wa sahbihi, dan kepada sahabat Nabi. As-sabirina, yang sabar-sabar. As-sadiqina, yang jujur-jujur. Wal-qanitina, dan yang qanaat-qanaat. Wal munfiqina, dan yang suka menginfakkan harta. Wal mustaghfirina, dan yang selalu memohon ampunan. Bil ashari, di waktu sahur. Allazina, yaitu orang-orang. Hum, yang adapun mereka, amanatu hadzihil ummah, itu amanahnya umat ini. Al-maksumatu, yang dijadikan maksumah, perlindungan. Minal ijtima'i, dari kumpul-kumpul. Alal khotoi, dari kesalahan. Wal guwayati, dan kelacutan. Wa 'alal lazina, dan kepada orang-orang ittabi'u yang mengikuti lazina, hum kepada ashab atau kepada lazina yang pertama, biisani dengan kebaikan. Wala yattabi'una, dan tidak mengikuti lazina khutwati syaitan, terhadap langkah-langkah syaitan. Itu Ali dan sahabat ya. Nah, ini mas sebagai pembukaan saja. Sebagai muqaddimah. Muqaddimah. Wa ba'du. Terlalu cepat enggak lugatnya? Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Tidak terlalu cepat. Nah, standar lah ya. Wa ba'du, dan setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Falamma ra'aitu, maka tatkala aku melihat masih sahajati ikhwani, mendesaknya kebutuhan saudara-saudaraku, at-talabati yang sedang belajar, atau para santri, atau yang belajar, yang sedang belajar, bil ma'hadil Islam, di pondok pesantren Islami Kerabiak, di pondok pesantren Islam Kerabiak, khususon, pada khususnya wa ghairihin, dan selain daripada tulabah bil ma'hadil Islam Kerabiak, min amsali sepertiku, al-qasirina yang sangat butuh. Umuman pada umumnya, ila bayan, terhadap penjelasan. Satu, amsilatin, satu perumpamaan, satu amsilatin, satu perumpamaan, minal masaili, dari permasalahan-permasalahan, alati yang layam bagi, tidak perlu. Apa tabadulul ingkar, saling bertukar keingkaran. Fiha, dalam masail. Misla mas'alati qobliyatil jumu'ah, seperti masalah sholat sunnah qobla jumu'ah. Wa mithla mas'alati talqinil mayyit, dan seperti masalah mentalkin mayit. Ba'da dafni, setelah dimakamkan. Wa nahwihima, dan sebangsanya atau semisalnya, qabla jum'ah dan talqin mayit. Kailayas tauli, supaya tidak mengurung. Alaihim, kepada lazina, atau kepada muslimin bisa. Fi dinihim dalam agamanya apa alwasawisu kerancuan, kemang-mangan, keragu-raguan. Wal auhamul batilatu dan cipta salah yang batil. Wala yatasallaqa dan tidak menguasai. Alaihim kepada lazina atau kepada muslimin siapa asyaitonu setan. Wa auliya'uhu dan kekasih, kekasih setan. Bil agwa'i dalam kelacutan. Wal idlali dan dalam kesasaran, kesesatan. Walayak taru dan tidak tertipu lazina. Bital bisati ahli ahwa dengan bahasa-bahasanya ahli ahwa. Wa ingkasuro dan meskipun banyak. Apa al-kilu, kil, wal-kol, dan kol. Til ucapan, wal-kol, dan yang diucapkan. Waya'lamu dan hafal dan tahu. Lazina haqqon secara hak. Annama alaihi as-salafus salih. Sesungguhnya sesuatu. Annama sesungguhnya sesuatu alaihi. Yang biasa atau alaihi yang pada emak tersebut siapa as-salafus salih. Para salafus salih. Huwa adapun emak tersebut al-haqqul muttaba' itu adalah hak untuk diikuti. Sama ada maka tidak ada ba'dal haqqi setelah hak apa illa dolal kecuali kesesatan. Jadi ini kata-kata setelah mukadimah mungkin semacam sambutan lah atau semacam apa mungkin tujuan kenapa beliau itu menulis kitab ini begitu. Beliau menuliskan beberapa alasan kenapa beliau merangkum suatu kitab yang diberi judul dengan Hujjah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ternyata beliau melihat bahwa dalam kondisi saat itu pada sekitar tahun 70-an atau pada tahun 80 awal beliau melihat kebutuhan yang sangat mendesak. Kebutuhan yang sangat mendesak khususnya bagi pelajar-pelajar yang ada di pesantren Krapya, khususnya para santri-santri yang ada di pesantren Krapya, dan umumnya bagi semua jemaah kaum muslimin di mana saja berada, sangat butuh terhadap apa? Sangat butuh terhadap penjelasan-penjelasan. Sangat butuh terhadap hujah-hujah yang menjelaskan tentang masalah-masalah peribadahan yang memang sekiranya oleh sebahagian orang itu dianggap bid'ah, sebahagian orang menganggap bahwa ibadah itu tidak sesuai dengan ajaran dan lain sebagainya. Contoh tentang masalah Qobliyatul Jum'ah. Jadi pada tahun 70-an itu juga sudah terlihat tidak sedikit orang yang tidak memperbolehkan melaksanakan sholat Qobla Jum'ah atau Talqin Mayit. Pada waktu itu tidak sedikit juga orang-orang yang tidak bolehkan untuk mentalkin mayit setelah mayit tersebut itu dimakamkan. Wah, bahasanya mah beda-beda, macam-macam. Ada yang mengatakan jangan bid'ah, talkin mayit setelah dikubur bid'ah, qobla Jum'ah, sholat qobla Jum'ah bid'ah. Banyak orang-orang yang berteriak-teriak seperti itu. Kiai Haji Ali Maksum merasa sedih karena mungkin kabar tersebut terdengar dan menjadi kerisauan khususnya untuk santri-santri beliau di Krapyak sana. Sehingga apa benar sholat Qobla Jum'ah itu bid'ah? Apa benar mentalkin mayit itu tidak boleh? Sehingga ada yang namanya al-wasawis, kerancuan di dalam hati, keragu-raguan, kemang-mangan, kegamangan, sehingga tidak begitu yakin untuk melaksanakan ibadah yang biasa dilakukan oleh para salafus salih. Nah, dengan melihat kondisi yang seperti itu, dengan melihat kondisi zaman banyak orang yang tidak bolehkan qobla Jum'ah, banyak orang yang tidak membolehkan talqin mayit, banyak orang yang tidak membolehkan ziarah, banyak orang yang tidak membolehkan tawasul, maka Kiai Haji Ali Maksum tampil ke depan, menyusun, merangkum suatu kitab yang dikhususkan bagi para santri-santri di pesantren Krapyak dan umumnya bagi seluruh kaum muslimin, supaya jangan ragu lagi, supaya jangan mang-mang lagi, supaya jangan rancu lagi. Silahkan, tidak perlu khawatir, karena memang semua kebiasaan-kebiasaan para salafus salih yang melaksanakan sholat qobla Jum'ah, yang melaksanakan talqin mayit, yang melaksanakan tarawih, yang melaksanakan tawasul dan ziarah, itu semua ada hujahnya, itu semua ada dalilnya dari sumber-sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hadirnya kitab hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini itu tiada lain dan tiada bukan sebagai pegangan supaya kita mantap dan yakin dalam melaksanakan ibadah kita. Tidak ada keraguan-raguan lagi. Sok, misalkan kalau kita enggak tahu ilmu, kita bergaul dengan seseorang yang mungkin kita anggap soleh atau mungkin kita anggap dia itu ngerti agama, lalu mengajarkan sesuatu kepada kita. Di kampung kita biasa yasinan, kita biasa tahlilan. Datang ke kota, ada yang ngasih tahu itu bid'ah. Kita enggak tahu dasarnya. Apa yang akan terjadi pada diri kita? Rancu. Benar enggak ini tahlilan enggak boleh. Itu ada saudara saya yang meninggal. Tahlilin jangan. Akhirnya seperti itu. Timbullah di masyarakat. Wah, para hadirin. Susah juga zaman sekarang ini. Contoh kecil lah. Ngomong sih jangan diperbesar-besarkan. Ngomong jangan dipermasalahkan. Ini tentang masalah isbat saja. Tentang masalah penanggalan. Awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah. Kan tetap saja. Meskipun mungkin sebahagian orang malah biarkan saja. Tapi desas-desus, kata-kata miring itu selalu ada. Kok Islam kayak gini? Bahkan terkadang saling, wah segala macam kan begitu. Ini beda tanggal saja kan jadi masalah sebetulnya. Kata yang satu, udah jangan diperbesar-besarkan karena itu masalah keyakinan. Padahal kan sebetulnya dalilnya juga sudah jelas. Kita ini harus ngapain begitu. Banyak yang nanya, ini sebenarnya Ramadan itu awalnya kapan? Nanti pas lebaran kapan itu? Kalau kita ketemu sama teman, ketemu sama orang lain yang kita kenal dia, itu biasanya kalau pas menjelang Ramadan yang nanyanya tuh itu dulu. Iraha euy lebaran teh, iraha euy Ramadan teh, mesti nanyanya seperti itu. Betul tidak? Ini masalah kita. Jadi dengan hal-hal yang seperti ini timbullah ya. Ke timbul yang namanya keraguan-raguan dalam menjalankan ibadah. Kunut. Santri Mimho. Saya kunut enggak ya, katanya kunut enggak boleh. Bingung. Ada yang ninggal tetangga tahlilan yuk. Bingung tahlilan jangan kan enggak boleh tahlilan. Nah, ini kita kaji bersama pada saat ini. Bukan untuk tabadulul ingkar. Di sini dijelaskan oleh Kiai Haji Ali Maksum tujuan utamanya itu bukan untuk tabadulul ingkar, bukan. Apa itu tabadulul ingkar? Saling berdebat. Mencari permusuhan, bukan. Hadirnya kitab ini dijelaskan oleh Kiai Haji Ali Maksum bukan untuk mencari musuh. Tapi hadirnya kitab ini semata-mata sebagai pegangan supaya kita ahlus sunnah wal jamaah tidak ragu dalam mengamalkan peribadahan yang biasa kita lakukan. Itu hadirnya kitab ini itu. Karena kerisauan kegelisahan beliau sudah terlihat dari tahun 70-an. Di awal tahun 80-an beliau melihat keresahan dan kegalauan beliau yang semakin hari banyak orang yang semakin tidak yakin terhadap ibadahnya. Karena memang di pihak sana mungkin ada yang menyatakan bahwa ini bid'ah dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam ibadah kita. Nah hadirnya kitab ini bukan untuk apa-apa tapi sebagai hujah, sebagai pegangan kita supaya mantap dalam melaksanakan ibadah. Dan ternyata memang kekhawatiran Kiai Haji Ali Maksum itu terbukti kan? Merambat bukan hanya di Jogja. Ya kan? Sekarang nyebar ke Bandung. Kalau saya nanya ke beberapa masjid yang memang saya ngimamin tarawih di situ. Ini 5 tahun yang lalu. Di sini itu tarawih 20. 10 tahun yang lalu di sini itu tarawih 20. Lalu saya tanya kenapa sekarang jadi 8? Ternyata kekhawatiran Kiai Haji Ali Maksum itu betul. Merambah. Sekarang tarawih yang 23 itu bisa kita hitung jari. di Bandung ini khususnya. Padahal kalau kita mau jujur yang beda dengan mazhab kita, di Mekah saja, itu kan beda mazhab dengan kita. Tapi meskipun beda mazhab, di Masjidil Haram, pelaksanaan sholat tarawih tetap 20. Di Masjid Nabawi yang beda mazhab dengan kita saja, di sana tetap 20. Begitu kan? Jadi masalah tarawih saja, kalau saya nanya ke DKM atau ke sepuh di situ, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu di sini itu masih 20. Kenapa sekarang jadi 8? Jawabannya ya enggak tahu gitu aja. Masyarakat pengennya seperti itu. Kan begitu. Kalau ditanya mengenai masalah dasarnya itu tidak. Di suatu masjid yang awalnya malam Jumat ngadain bacaan surah Yasin, sekarang udah enggak pernah terdengar lagi itu bacaan Yasin. Kalau ditanya kenapa sekarang enggak baca Yasin lagi, ya enggak tahu, kan jawabnya seperti itu. Itu kan suatu keraguan dalam melaksanakan ibadah. Dan ternyata betul kekhawatiran Kiai Haji Ali Maksum itu terbukti pada saat ini. Padahal wong daerah yang biasa tarawih, biasa tahlilan itu makanan waktu di kampung, mentang-mentang jadi mahasiswa di Bandung, pas pulang ke kampung, wah gak boleh tahlilan, ada orang tuanya ninggal juga, jamaahnya dibubarin lagi. Kan bahaya. Jangan seperti itu. Ini semakin hari ternyata kekhawatiran Kiai Haji Ali Maksum itu semakin terbukti. Pada zaman sekarang ini, wah, justru kita-kita yang biasa melakukan kebiasaan para salafus salih itu jadi semakin gak pede. Kebanyakan kan kayak gitu. Kita semakin malu gitu. Semakin minder dan lain sebagainya. Nah ini dijawab, gak usah minder. Kita ada kok dalilnya gitu. Kita ada kok landasan hukumnya. Kenapa mesti minder? Begitu pula hadirin. Jelas tidak? Jama'tu aku mengumpulkan fi hadzal kitab. Ini ada yang mau sekolah? Ya, kalau ada yang kuliah silakan aja. Ini sampai jam berapa kita ngaji nih? 6:30. Tengah tujuh, pada atau jam tujuh ya? Ya, separat. Jamak tu aku mengumpulkan. Kita ini ngaji kitab, dua kitab ya? Cukup dulu lah. Insya Allah nanti pada zuhur kita teruskan. Kita buka kitab yang kedua.